Yahya pasai limong. Olehnyan na perayaan Yahudi le sababnyan isa gejak u Yerusalem. Di Yerusalem rap pintu bubiri na saboh kulam yang lambasa Ibrani nanjih Bethesda. Nibak tempatnyan na limong boh seramo. Nibak seramo-seramonyan jai tat-tat urung sakit yang te na yang buta, na yang capik dan na tema yang lape. Awaknyan ban mandum jipreh i lam kulamnyan megelumbang. Sabab na wateji malaikat Tuhan getrun lam kulamnyan dan geyok-yok i lam kulamnyan. Dan urung sakit yang pun tak trun lam kulamnyan, wate inyan megelumbang, tema pulih nibak mandum penyakit yang na nibak urungnyan. Nibak tempatnyan, nasidro urung agam, nyangka kenong sakit lepluh tun tripji. Isa ge kalon urungnyan teih nibak tempatnyan. Dan getepu bawa urungnyan katrip tat sakit. Le sababnyan isa getanyong ba urungnyan. Pukuh gata tim gata bupulih. Urung sakitnyan laju jijawab. Wahai bapak lon, hana urung yang na nibak tempatnyo. Yang jitim petamong lon tuan lam kulamnyan. Wate inyan megelumbang. Dan wate lon tuan tengoh lonjak lam kulam. Urung lain kawai lebih hilih. Tema isa laju gepegah bak urungnyan. Bedohku dan gulung laju tika gata dan gata jakku. Bak watenyan cik tema urungnyan pulih. Urungnyan jigulung tika jih laju jijak. Hainyan najih jijak uroh sabat. Le sababnyan dumna penguasa Yahudi laju jipegah bak urungnyan ban pulihnyan. Uronyo uroh sabat. Gata hanajit tabut tika gata. Tema urungnyan jiseut. Ureng yang pepulih ulun buno, yang yu ba ulun, mangat lon gulung tika lon dan lon jak. Sokuh yang yu gata ta gulung tika gata dan diu jak, tanyong urengnyan. Temale ureng yang kapulihnyan, hana jituri so urengnyan. Sabab isa kagadoh lam kawan ureng ramenyan. Olehnyan, isa merempok ngon urengnyan lam bait Tuhan. Dan gepegah ba urengnyan, ginonyo gata kapulih. Bek ke tabebut dosali, mangat hana gata rasa, hai yang lebih bruk lom nibak nyangka. Ngon lagi nyan, jijak ke ureng nyan, jijak pegah ubak penguasa bangsa Yahudi, bahwa isya ke yang pepulih jih nyan. Dan ngon sabab nyan, awak nyan kaji pepun ji pesusah isya. Sabab gop nyan, gepepulih gop nibak uro sabat. Tema isya gepegah bak awak nyan. Bapak ulun tetap gemubut truk nibak uronyo. Dan ulun pih kumubut. Dengan tutuh habanyan, kajut kesabab nibak ureng Yahudi, kena jipoh mate gopnyan. Awaknyan jipebut hai nyang lagenyan, konle sabab gopnyan gepebuah peraturan agama ke hai uroh sabat. Temale sabab gopnyan gepegah bahwa potu Allah nyan bapak gopnyan. Ngon lagenyan, gopnyan kagepesadro ge saban ngon potu Allah. Isa gejawab ke ureng-ureng nyan lagenyo. Percaya ke? Anak hana hasil jipebut sapu dengan kuasa jih kedro. Gopnyan hasil gepebut pun yang kage kalon, yang gepebut le bapak geh kedro. Yang ke teman yang gepebut le anak. Sabab bapak gegasih ke anak, dan getunyok bak gopnyan, ban mandum yang gepebut kedro. Konyan mantong, bapak teman getunyok ubak gopnyan, but-but yang lebih rayak lom. Ngon sababnyan, gata ban mandum hirin. Bapaknya gepebedoh urung mate dan geberi ke gopnyan udip yang sejati ngon kekai baka. Menanjit tema ngon ane, geberi udip yang kekai baka, ubak urung yang jitim geberi udip. Bapak geroh hana gepe hakim soso mantong. Ban mandum kekuasaan ke ngon hakimnya kagejo ubak ane ge. Bapak gepebut mandumnya, mangat mandum urung jihormat ane, lage jihnyan jihormat ke bapak. Urung yang hana jihormat anak, hana tema jihormat bapak yang utus anaknya. Kebit betul yang lun tuan kenyo. Urung yang jisimak pe yang ulun pegah dan meiman ubak gopnyan yang utus ulun. Urung nyan nak udip sejati ngon kekai baka. Jihnyan hana tema to hukum, jihnyan kalepah nibak mate dan meteme udip. Percaya ke tema teka wateji dan katro wateji. Urung mate temaji dengol su anu Allah dan urung yang dengonyan tema udip. Lage bapak kero jit ke sumber udip dan gop nyan ge pejut anak ge sumber udep cittema. Gop nyan ka ge jokba anak ge nyan hak kejut ke hakim, sabab gop nyan anak manusia. Bek ke sampo hiren gata, wate ta dengo hai nyan. Sabab wate jih tema teka, bahwa ban manum ureng nyangka mate ji dengo su gop nyan. Laju di tebit lam jerat, ureng nyangka ji pebut nyang jero, tema ji bedoh ke udep. Temak ureng nyangka ji pebut jehet, tema ji bedoh ke tehukum. Ulun hana hasil lun pebut sapu pi, menyoate kehendak lun kedro. Ulun menghakim lagi nyang geperintah lepotu Allah, dan keputusan lun nyan ade. Sabab ulun hana kusetot lagi jiken le ate ulun kedro, tema kehendak bapak nyang utus ulun. Menyo sekira jih ulun beri kesaksian lun kedro, kesaksian nyan hana jit tepati. Temana ureng lain yang mesaksi kehai ulun, dan ulun kudepu pun yang ji mesaksi nyan betul. Gata tak kirim utusan ubak Nabi Yahya, dan gop nyan kage mesaksi yang betul kehai ulun. Hainyo ulun pegah, kon le sabab ulun perle kesaksian nibak manusia. Tema mangat gata tepe selamat. Nabi Yahya nyan lagi panjok yang hu, dan dipetebit terang yang mubleble. Kesi kejap nyan gata galak ta teremong cahaya yang terang nyan. Tema mesaksi ulun lebih rayak nibak mesaksi Nabi Yahya. Penyang jinonya ulun pebut nak kehbut yang geberi tugah le bapak ubak ulun. Nyan si bago buketi bawa bapak yang geutus ulun. Dan bapak yang utus lun nyan pih gemesaksi ke hai ulun. Gata golom na pernah gata dengo su gop nyan atawa gata nging hei gop nyan. Tutu haba gop nyan hana tekebah lam ati gata, sabab gata hana tapateh ke ulun yang geutus le gop nyan. Gata tamerno Alkitab, sabab ngon lagenyan, gata sangka ngon cara yang lagenyan, gata nak udip sejati dan kekai baka. Dan Alkitab nyan kedro, jime saksi kehai ulun. Tema gata hana tatim mangat uba ulun meteme udip yang kekai baka. Ulun hana lun mita jipujo nibak manusia. Ulun kuturi gata, ulun kutepu gata hana tagasi ubak potu Allah lam ate gata. Ulun kuteka ngon kuasa Bapa, tema gata hana ta terimong lun. Tema menyo ureng lain teka ngon kuasa jikero, gata tatim terimong gopnya. Pakriban gata hase tapati, menyo gata tamita jipujo le sabe kedro gata. Dan hana ta usaha, tamita pujo nibak potu Allah yang esa. Bek gata pike ulun ku pesalah gata di ke bapa. Yang biji yang pesalah gata na ke Nabi Musa. Gop nyan yang gata harap. Sekiraji gata tak percaya ubak Nabi Musa, gata temata meiman ubak ulun. Sabab kehai ulun ke gop nyan temuli. Tema menyo gata hana tapateh ubak pu yang getuleh le Nabi Musa. Pakriban tema gata hasil tapateh ubak yang ulun pegah.